Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita melanjutkan kajian kita yaitu Al-Usulul Thalatsah ya. Kemarin kita sudah membahas sampai berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, setelah membawakan firman Allah, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan nama Al-Asr, yaitu demi waktu. Kemudian Allah menyebutkan bahwa manusia itu pada asalnya semuanya merugi. Kemudian Allah mengecualikan siapa yang tidak merugi, itu yang memenuhi empat syarat. Yang pertama, orang yang beriman. Sudah kita jelaskan bahwa iman tidak akan lurus kalau kita tidak di atas ilmu. Tidak mungkin kita bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar kalau ternyata kita tidak mempunyai ilmu. Yang kedua, beramal soleh. Yang kedua yaitu beramal salih, wa amilus salihat. Dan amal salih tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassaw bil haqqi, yang ketiga yaitu saling berwasiat tentang kebenaran. Saling menasihati. Kewajiban kita saling menasihati ibu, ya, bapak. Sebab yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan, kealpaan. Tentu kita berusaha untuk saling menasihati di dalam kebaikan, bukan saling menasihati di dalam keburukan. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr, itu saling menasihati tentang kesabaran. Kenapa? Sabar dalam apa? Ya, supaya kita sabar dalam menuntut ilmu, supaya kita sabar di dalam mengamalkan ilmu, supaya kita sabar di dalam saling berwasiat tentang kebenaran itu. Iya, karena kehidupan kita, iman kita tanpa kesabaran itu tidak akan bisa hidup. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, "As-sabru fil iman bimanzilati ar-ra'si fil badan." Kesabaran di dalam keimanan itu sama dengan apa? Kepala untuk badan. Sebagaimana kepala, badan tidak akan bisa hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan bisa hidup tanpa kesabaran. Karena kita menjalankan perintah Allah untuk kesabaran tidak? Butuh. Kita meninggalkan larangan-larangan Allah untuk kesabaran tidak? Butuh. Kadang ketika kita mengamalkan perintah Rasul, ya, seringkali ada orang-orang yang tidak suka kepada kita misalnya. Ketika kita meninggalkan perintah Rasul, terkadang terasa berat. Apalagi yang namanya ya larangan-larangan Rasul itu kan sesuatu yang disukai oleh hati kita. Syahwat kita itu suka kepada maksiat. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan bisa meninggalkan maksiat-maksiat itu. Oleh karena itulah, ya, hanya orang-orang yang bersabar saja yang mampu untuk mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah tidak menurunkan hujjahnya ya kepada makhluknya kecuali surat ini saja, itu surat Al-Asr, itu sudah cukup buat mereka. Ya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Wad dalil qawlu ta'ala, dan dalil itu firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka berilmulah, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun untuk dosamu. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Di sini Allah memulai berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ini penting. Ya, dalam kehidupan dunia saja kita harus berilmu dulu sebelum beramal. Ibu mau bikin kue, gimana mau bikin, mau bisa bikin kue kalau kita tidak punya ilmunya? Sebelum bikin kue, nuntut dulu ilmunya, tanya ke ahlinya. Ya, ibu gimana sih caranya bikin kue apem? Oh begini, begini, begini. Oh sudah tahu ilmunya, praktekan. Sekarang kita nggak tahu bagaimana cara bikin kue apem, ya, atau kue cucur, atau condro. Tapi kita tidak, karena kita tidak tahu, kita tidak akan bisa membuatnya, ya kan? Ah, saya mau bikin sajalah, terserah mau bikin apa, kayak condro-condroan, ya, tahu-tahu jadi kue asal jadi. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmunya. Itu masalah dunia, apalagi masalah akhirat, masalah agama. Sebelum sholat kita harus belajar dulu bagaimana tata cara sholat. Sebelum berwudu kita harus belajar dulu bagaimana tata cara berwudu. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menuntut ilmu, Pak Ibu. Ya, oleh karena itulah, ya, Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya selalu menganjurkan kita untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Kenapa? Penting sekali. Kemudian beliau berkata, penulis kitab Al-Usulul Thalathah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath, ya hadhihi thalath masail wal amal bihin. Ketahuilah oleh Allah, semoga Allah merahmati dirimu, bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga perkara berikut ini dan mengamalkannya. Apa tiga perkara ini yang wajib dipelajari oleh setiap kita muslim dan muslimah, dan ini hukumnya fardhu ain? Al-ula, yang pertama, kata beliau, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, bahwa Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia. Allah yang menciptakan kita itu. Dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari saripati yang memancar air mani. Lalu Allah jadikan menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu berkembang menjadi segumpal daging. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arba, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, dan beliau orang yang benar dan harus dibenarkan. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan air mani. Tsumma takunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi 'alaqah. Apa itu 'alaqah? Darah, segumpal darah. Ya. Tsumma takunu mudghatan mithla dzalik. kemudian berubah menjadi segumpal daging 40 hari berikutnya. Jadi sudah 3 kali 40 hari. Berapa hari itu, Pak? 120 hari. Thumma yursalu ilaihi malak, setelah sempurna 120 hari, Allah pun kirimkan kepadanya malaikat. Wa yafayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat pun meniupkan roh pada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu malaikat diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat untuk si janin ini. Bikat birizqih wa ajalih wa amalih wa syaqiyun aw sa'id. Ditulis apa rezekinya? Ditulis apa ajalnya? Ditulis apa amalnya? Ditulis apa apakah dia akan bahagia atau sengsara? Subhanallah. Padahal pada zaman itu, Pak, belum ada yang namanya USG, belum ada namanya kecanggihan-kecanggihan. Dari mana Rasulullah SAW tahu? Tentu itu diberitahu oleh Allah pencipta manusia. Dan ternyata di zaman ini setelah adanya kecanggihan-kecanggihan, betul sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Bahwa memang manusia demikian tahap penciptaannya. Bahkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di usia 50 hari Allah mengirim malaikat. Lalu kemudian digenggamnya alaqah, ya, darah. Lalu Allah malaikat itu berkata kepada Allah, ya Rabb, ini bakalan jadi atau gugur? Kalau Allah izinkan jadi, Allah berfirman jadi. Lalu malaikat itu berkata lagi, ya Rabb, ini laki-laki apa perempuan? Allah pernah memutuskan laki-laki atau perempuan. Lalu kemudian malaikat itu menggambar alaqah tersebut, mana bagian yang akan jadi kepala, tangan, kaki. Itu pada usia berapa hari? 50 hari. Makanya ya, di zaman modern ini para dokter kandungan mengatakan sebetulnya usia 2 bulan itu sudah bisa ketahuan laki-laki atau perempuannya. Karena memang Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa usia 50 hari itu laki-laki atau janin itu sudah ditentukan apakah laki-laki atau apa? Wanita. Sadaqa Rasulullah. Ya, subhanallah. Al-Quran dan hadis bercerita kepada kita tentang bagaimana penciptaan manusia. Allah yang sudah menciptakan kita. Dan ingat, Pak, Ibu, Allah selalu mengingatkan kita tentang penciptaan diri kita, agar Allah ingat bahwa Allah pun mampu untuk menjadikan kita bangkit dari kuburan kita. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha alaysa dzalika biqadirin ala an yuhya al mauta. Bukankah manusia tadinya setetes air mani yang terpancar, kemudian Allah jadikan ia segumpal darah, lalu Allah ciptakan dan sempurnakan ia, lalu Allah jadikan ia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita, lalu Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, bukankah itu menunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan yang telah mati? Artinya kalau Allah mampu menciptakan kita dari awal, yang tidak ada jadi ada, menciptakan kita dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian jadi manusia yang hidup, bagi Allah mudah, Pak, untuk menciptakan manusia yang sudah meninggal dunia, kemudian dibangkitkan lagi menjadi manusia sempurna kelak pada di padang mahsyar. Subhanallah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Maka di sini beliau berkata, perkara yang pertama yang harus kita ketahui, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah ya yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Karena Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah menghidupkan kita, sudah otomatis Allah pasti akan menanggung rezeki kita, Pak. Allah kasih rezeki kita di dunia ini, masya Allah, berbagai macam rezeki. Semenjak kita yang dilahirkan oleh ibu kita, Allah sudah berikan kepada kita insting untuk menyedot ASI ibu kita. Allah pun jadikan ibu kita sayang, orang tua kita sayang kepada kita. Dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa, bisanya cuma oa, bisanya cuma nangis. Ya, dalam keadaan lemah manusia itu. Lalu kemudian tumbuh dia meronda. Mulai dia berdiri. Mulai dia berjalan. Tapi apa yang terjadi setelah besar, dia malah ingkar kepada Rabb-nya. Allah berfirman, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Dia memberikan kepada kami perumpamaan-perumpamaan dan dia lupa kepada penciptaan dirinya sendiri. Qala la yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia berkata, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang itu yang telah hancur? Maka Allah berfirman, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakan kepada mereka, yang akan menghidupkan tulang belulang itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali, dan Allah mengetahui segala penciptaannya. Allah memberikan rezeki kepada kita, ibu-ibu sekalian. Berbagai macam rezeki, apa yang kurang? Allah sediakan oksigen, karena manusia harus bernafas, ya tidak? Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, survei ke rumah sakit, harga oksigen per tabung gasnya berapa? Per liternya lah. Saya dengar katanya, oksigen per liternya itu bisa 10 ribuan, Pak. Sekarang kalau kita hirup oksigen dalam 24 jam berapa liter, Pak? Kalau misalnya setiap hari kita ya menghirup udara itu, oksigen itu 15 ribu liter dalam sehari. Kalikan aja 10 ribu. Ya, saya yakin lebih dari itu, Pak. Masya Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat. Dan subhanallah, kita bernafas tanpa harus berpikir, otomatis nafas. Masya Allah, nikmatnya. Allah sediakan air karena manusia butuh air. Allah sediakan matahari karena manusia butuh kepada cahaya dan pemanasan. Allah sediakan tanaman-tanaman hijau-hijauan karena manusia butuh kepada serat-serat dedaunan. Allah sediakan binatang-binatang karena manusia butuh kepada hewan. Apa yang kurang? Semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya rezeki seorang manusia tidak akan habis sampai ia meninggal dunia. Ya. Kata Rasulullah, "Fa inna ahadakum ya lan yamuta hatta yastawfi rizqah." Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai habis rezekinya. Selama kita masih ditakdirkan oleh Allah hidup, rezeki akan terus mengalir, Pak. Makanya kita jangan khawatir dengan namanya rezeki. Ya. Oleh karena itu kata Rasulullah, "Fa ajmilu fi talab." Berbuat baiklah dalam mencari rezeki. Cari rezeki yang halal. Jangan mencari rezeki yang haram. Allah mau menyediakan di muka bumi ini rezeki yang halal banyak sekali, insya Allah. Asal kita ada kemauan, Allah berikan. Tapi terkadang kan di zaman sekarang banyak orang berkata, aduh, yang haram aja susah bagi yang halal. Kata siapa? Iya. Yang halal banyak, insya Allah. Asal kita mau mencarinya. Bismillah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Ya. Di antaranya Allah menyatakan dalam surat At-Talaq tuh, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bukannya menutup pintu rezeki, Pak, bukan. Justru itu membuka pintu apa? Rezeki. Iya, betul. Nah, sekarang kalau kita lihat orang yang banyak berbuat maksiat malah dikasih rezeki banyak, gimana tuh ya, Ustaz? Orang yang banyak berbuat maksiat tapi diberikan rezeki banyak oleh Allah, itu musibah buat dia. Makanya kata Rasulullah, "Idza ra'aitallaha a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya." Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia, wa huwa muqimun 'ala maksiyati, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, fa inna ma huwa istidraj. Itu sedang diulur oleh Allah supaya tambah sesat itu orang. Adapun orang yang bertakwa diberikan rezeki di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu sekalian, Allah juga berfirman tentang mengisahkan tentang Nabi Nuh, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Aku berkata kepada kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan kepada kalian air hujan yang lebat, dan Allah akan berikan kepada kalian anak-anak dan harta yang banyak. Dan Allah akan jadikan untuk kalian apa? Kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Pokoknya banyak istighfar itu membuka pintu rezeki, Pak, Ibu. Ya. Silaturahim membuka pintu rezeki juga, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, "Man ahman man sarrahu an yunasa' lahu fi umurihi wa an yuwasa' lahu fi rizqihi." Siapa yang suka umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, falyasil rahimah, hendaklah ia menyambung silaturahim. Silaturahim itu apa sih? Silaturahim itu artinya dia berkunjung kepada karib kerabat. Kalau di orang Indonesia mengatakan silaturahim itu maknanya luas gitu. Pergi ke rumah teman sebutnya silaturahim. Padahal itu bukan silaturahim. Silaturahim itu menyambung hubungan rahim. Kalau teman di orang Jawa, kita orang Sunda, apa hubungannya kan gitu. Terus itu apa namanya? Itu namanya kalau dalam bahasa Arab ziarah. Itu ziarah kubur. Iya. Itu artinya berkunjung. Baik, ibu-ibu sekalian. Jadi yang pertama kata beliau, annallaha khalaqana. Allah yang sudah menciptakan kita. Wa razaqana, Allah yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haq, Maha Tinggi Allah, Raja yang Hak. Apakah kita mengira apa kita hidup di dunia itu hanya untuk senda gurau, sia-sia, main-main, cuma makan, hardolin? Ya. Tidak, Pak, Ibu. Kita hidup di dunia ini ada sebuah tujuan yang agung, Pak. Allah juga berfirman, ayat sahul insanu ayyut rakasuda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan hidup, dia akan dibiarkan sia-sia begitu? Kata Imam Syafi'i, sudah hai alladhi la yu'maru wa la yunha. Ya. Artinya, mungkinkah manusia hidup di dunia tanpa diberikan perintah, tanpa diberikan larangan? Tidak mungkin, Ibu, Bapak. Ingat, Allah menciptakan kita lebih daripada hewan. Apa kelebihan manusia apa dibandingkan dengan hewan? Akal. Akal untuk berpikir. Hewan tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, ya kan? Hewan tidak bisa menuntut ilmu. Maka pernah kita melihat ada, ya, kambing belajar di sekolah, belajar A, B, C, D. Apa pernah bapak melihat atau ibu melihat sapi yang bisa baca A, B, C, D, E, F, G? Gak ada, Pak. Tapi manusia diberikan oleh Allah ya karunia, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akalnya dia berpikir tentang kehidupannya. Makanya berbahagialah, Pak, orang yang menggunakan akal pikiran dia untuk memikirkan tentang hakikat kehidupan dia. Kemana dia mau pergi? Ya. Maka oleh karena beliau berkata di sini, walam yatrukna hamala. Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia. Bal arsala ilaina rasula. Tetapi Allah mengutus kepada kita rasul. Sebagai kasih sayang Allah kepada makhluknya, Allah ikut utus kepada kita rasul, Pak. Bayangkan kalau tidak ada rasul. Mungkin kita hidup di dunia ini bayangkan apa, bagaikan binatang ternak. Akan tetapi Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan tentang perjanjian yang pernah Allah ambil dari kita. Dalam firman yang Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari anak-anak Adam dari punggung mereka itu, di mana Allah berfirman, bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka berkata, benar, kami bersaksi. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, Allah pun mengusap punggungnya Nabi Adam. Lalu dikeluarkan seluruh keturunannya sampai hari kiamat termasuk kita. Kadar, kata Rasulullah, seperti semut-semut yang kecil. Lalu Allah berfirman kepada seluruh keturunannya itu, alastu bi rabbiku, bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua berkata, bala. Kayaknya kita gak pernah merasa, ya Pak. Kapan dulu kita? Kata para ulama, itu adalah fitrah. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya itu mengakui akan adanya Tuhan, pencipta. Semua manusia mengakui akan adanya Rabb. Semua manusia pada asalnya. Ikhwatul Islam azakumullah, ibu dan bapak sekalian, itu adalah perjanjian yang pernah Allah ambil dari kita, Pak. Tapi Allah Maha kasih sayang, Allah tidak mencukupkan dengan perjanjian itu. Tapi Allah mengutus para nabi dan rasul. Untuk apa Allah mengutus para nabi dan rasul, Pak? Untuk membawa wahyu. Untuk membawa risalah. Untuk membawa keterangan sebagai hujah atas manusia. Dimana pada hari kiamat nanti, tidak ada alasan lagi seorang manusia berkata, ya Allah, ya saya tidak tahu. Allah berfirman, bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Makanya Allah berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalam api neraka sekelompok manusia, maka malaikat penjaga api neraka berkata, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Mereka berkata, benar ya Allah, ya benar, fakadzabna, namun kami mendustakannya. Ibu dan bapak sekalian, seorang hamba yang berakal, dia akan berpikir untuk apa dia hidup di dunia. Kenapa Allah ciptakan kita? Ketika ia berpikir, kemana saya akan berjalan? Apakah begitu sia-sia saja saya hanya sebatas makan, minum, cari duit, cari harta, selesai? Kalau begitu sia-sialah hidup saya di dunia. Seorang mukmin yang berpikir, ibu bapak, dia yakin pasti akan ada suatu hari di mana ditegakkan di situ pengadilan. Orang yang beramal saleh akan diberikan balasan. Orang yang berbuat keburukan akan diberikan balasan. Bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Wa man 'asahu dakhala an-nar. Siapa yang mentaati rasul, ia pasti masuk surga, dan siapa yang memaksiati rasul, ia pasti masuk neraka. Makanya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga. Umat Islam itu pasti masuk surga. Kecuali yang enggan, kata Rasul. Ada yang enggan. Kecuali yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, "Faman ya'ta ya Rasulullah?" Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Apakah manusia ada yang enggan? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang mentaatiku pasti aku pasti masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Tapi siapa yang memaksiatiku, ia telah enggan masuk surga. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi Rasulullah SAW sudah datang kepada kita membawa peringatan, Pak. Dan ingat ya, di kuburan nanti kita bakalan ditanya tentang Rasulullah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, seorang mayat akan didatangi oleh malaikat Munkar dan An-Nakir. Apa kata malaikat itu? "Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum?" Siapa lelaki yang diutus pada kamu itu? Apa kata seorang mukmin? "Huwa Muhammad. Muhammad, Muhammad. Ja'ana bil bayyinat fa amanna bih wattaba'na." Ia datang kepada kami dengan membawa keterangan, maka kami beriman kepadanya dan kami pun mengikutinya. Maka kemudian dikatakan kepada si mukmin yang dalam kuburan ini, "Benar hambaku, perlihatkan tempat duduknya di surga." Ini menunjukkan Pak, kewajiban kita adalah untuk mengimani Rasulullah, untuk mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan. Sudah belum kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita di dalam sholat kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam muamalah kita, dalam akidah kita, dalam cara makan kita, cara tidur kita, pakaian kita. Semua sudah ditentukan syariatnya oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW membawa kepada kita syariat Allah yang mulia sekali. Kepada ibu-ibu sekalian, maka kata beliau, "Wad-dalilu qawlu ta'ala." Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, ya, sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Tapi Fir'aun memaksiati rasul itu, lalu kami pun azab ia dengan azab yang pedih. Akan Allah berfirman, ingat dahulu Fir'aun kafir kepada Nabi Musa. Maka kalau kalian kafir kepada Nabi Muhammad, kalian pun nasibnya sama dengan Fir'aun. Ya. Rasulullah SAW tidak diutus hanya buat orang Arab, Pak. Makanya banyak orang Islam kok aneh yang mengatakan, katanya jilbab itu khusus buat orang Arab. Ya. Kalau kita orang Indonesia, ya jilbabnya sesuai dengan apa? Adat kita. Lah, kalau itu nanti jilbabnya orang Asmat, koteka. Musibah. Justru Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." Wahai manusia, sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai rasul untuk kalian semuanya. Kalau para nabi yang terdahulu sebelum Rasulullah SAW itu diutus hanya untuk nabinya masing-masing. Beliau bersabda, wa kana al-anbiya yub'atsuna ila qaumi khassatan. Dahulu para nabi diutus hanya untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan. Sementara aku diutus untuk seluruh manusia, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila ittiba'i." Kalaulah Musa masih hidup, dia harus menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Makanya Allah sudah mengambil perjanjian dari para nabi semuanya. Apabila Rasulullah sudah diutus dalam keadaan mereka masih hidup, mereka wajib jadi pengikut Rasulullah. Allah berfirman, "Wa idh akhadha Allah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna." Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi semuanya, itu apabila aku telah memberikan kepada kalian al-hikmah dan ya, dan al-kitab, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengimani nabi ini dan kalian wajib membela nabi ini. Makanya semua nabi, semua rasul, Pak, setelah rasul sallallahu alaihi wasallam diutus wajib jadi pengikut Rasulullah. Nanti Nabi Isa di akhir zaman turun pun yang diberlakukan syariat Rasulullah, beliau turun bukan sebagai seorang nabi pada waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang telah diberikan oleh Allah kesempurnaan. Dari sisi fisik Rasulullah luar biasa. Kata Anas bin Malik, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha." Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling indah wajahnya. Iya. Disebutkan dalam hadis Anas juga, Rasulullah SAW itu hidungnya mancung, matanya lebar, ya, wajahnya bulat, putih kulitnya, bidang dadanya, lebar pundaknya, dan kekuatan tangan kanannya sama dengan kekuatan 40 ekor unta. Kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Siapa saja yang melihat Rasulullah pasti akan jatuh cinta, kata seorang sahabat. Saking luar biasa dari sisi fisiknya. Bahkan Ummu Sulaim, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah tidur siang di rumah Ummu Sulaim. Karena sangat panas terik, akhirnya Rasulullah mengucurkan keringat sedang tidur itu. Maka Ummu Sulaim segera mengambil botol minyak wangi, dimasukkannya itu keringat Rasulullah SAW ke dalam botol minyak wangi. Rasulullah pun bangun dan berkata, "Hai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan?" Kata Ummu Sulaim, "Hai Rasulullah, aku ingin menjadikan keringatku sebagai minyak wangiku." Dan sungguh minyak wangi keringat Rasulullah lebih wangi daripada minyak wangi. Bayangkan Rasulullah SAW keringatnya saja, Pak, ya, lebih wangi dari minyak wangi. Coba ibu-ibu kumpulin keringat suami, main kalau minyak nyong-nyong, kusir tikus, ya. Ibu-ibu, bapak sekalian, kalau dari sisi fisiknya aja Rasulullah luar biasa, dari akhlaknya Rasulullah, masya Allah. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Maka dari itulah ibu, kalau kita mengenal Rasulullah akan tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Iya. Kalau kita mengenal bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana sifat-sifatnya yang luar biasa, kelembutan dan kasih sayangnya, demikian pula keberaniannya beliau yang luar biasa, masya Allah. Maka dari itulah berhak bagi kita untuk mencintai Rasulullah. Karena kata para ulama, sebab cinta itu ada 3 atau 4. Yang pertama, cinta karena fisik. Kalau antum melihat sebuah pemandangan yang indah, senang gak? Senang. Iya. Yang kedua, cinta karena maknawi. ya orangnya sih biasa-biasa aja lah wajahnya, mungkin di bawah 5, tapi akhlaknya kok bagus ya, akhlaknya bagus, ilmunya hebat, wah saya senang. Cinta bukan karena fisik, tapi cinta karena apa? Sifat-sifat dia. Dan biasanya kata para ulama, cinta yang kedua ini lebih kekal daripada yang pertama. Antum kalau cinta sama istri antum karena kecantikan, lama-lama peot. Tapi kalau kita cinta istri karena agama dan akhlaknya, insyaallah itu lebih langgeng. Makanya kata Rasulullah, "Faghfar bidzatid din taribat yada." Cintailah apa apilah wanita yang punya agama dan akhlak. Niscaya kamu akan beruntung. Demikian pula seorang yang wanita. Sebab yang ketiga apa? Jasa. Ibu dikasih terus, dia sama seorang laki-laki setiap hari duit 10 ribu, 10 juta. Aduh, ini orang kok baik banget sama saya. Akhirnya karena banyak jasa, kita jadi si cinta sama dia. Iya. Yeah. Sebab yang keempat, kata para ulama, cinta itu adalah tabiat. Seperti anak cinta sama orang tua. Orang tua cinta kepada anaknya. Itu tabiat. Nah, tiga sebab yang pertama itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisik, adakah manusia yang paling ganteng dari Rasulullah? Rasulullah sallallahu orang yang sangat ganteng. Indah wajahnya. Badannya yang masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi sifat dan akhlaknya luar biasa. Rasulullah SAW dari sisi jasa, adakah jasa yang paling besar dari Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita ya perintah dan larangan sehingga kita bisa masuk surga sebab karena adanya perantara Rasulullah SAW. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka mencintai Rasulullah adalah kehidupan hati, Pak. Ya. Kita berusaha untuk mencintai Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan cara mempelajari bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan cinta Rasul itulah kita kemudian semangat dan berlomba-lomba untuk apa? Menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita, sebagai idola kita dan kehidupan kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan itu hanyalah orang yang mempunyai tiga kriteria. Yang pertama, mengharapkan Allah. Yang kedua, mengharapkan kehidupan akhirat. Yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah. Maka tiga orang yang punya tiga kriteria inilah yang akan menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam kehidupan dia, suri tauladan. Adapun orang yang tidak mempunyai tiga kriteria ini, dia tidak akan mau menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Orang yang mengharapkan dunia, apakah kira-kira dia akan mau menjadikan Rasulullah sebagai tauladan? Tidak. Orang yang tidak mengharapkan akhirat, yang tertipu dengan dunia, dengan mabuk dengan dunia, saya yakin dia tidak akan mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Suri tauladan. Bahkan Pak, orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta dunia itu ketika mengikuti syariat Rasulullah, apa katanya? Apaan sih syariat berat banget, ini gak boleh, itu gak boleh, ini dilarang. Iya. Akhirnya apa Pak? Akhirnya dia menganggap syariat Rasul itu beban. Ini yang kita khawatirkan Pak, kalau kita sudah menganggap syariat Rasul sebagai beban yang berat buat kita. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mempersamakan orang-orang ahli kitab seperti keledai. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Matsalul ladzina humilut Taurat ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلَ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian tidak ia membawa dengan semestinya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar di punggungnya. Tahu enggak Pak Ibu? Keledai itu enggak tahu kalau yang dia di bebannya itu, dipikulnya itu kitab suci. Pokoknya menurut keledai ini beban. Ini memberatkan punggung saya begitu. Berarti kalau kita menganggap Al-Qur'an ini beban, hadis ini beban buat saya, berarti maaf, kita masih seperti keledai. Padahal perintah dan larangan Allah itu kehidupan untuk hati kita. Perintah dan larangan Allah untuk itu kehidupan untuk ya hati kita, kebahagiaan hati kita, bahkan kehidupan untuk manusia. Siapa saja yang menjalankan perintah-perintah Allah, maka itu kebaikan buat dia dan untuk kehidupan dia. Bahkan Dajjal saja mengatakan begitu. Pak Dajjal, Pak, nah dengar enggak kisahnya? Ya, ada seorang sahabat ketemu Dajjal di zaman Rasulullah. Siapa yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Pak, yang berjenggot. Katanya yang berjenggot itu cukup 44.000 hadis. Hah? Ada yang tahu enggak? Sahabat yang pernah ketemu Dajjal di zaman Rasulullah, namanya Tamim bin Aus, kunyahnya Abu Ruqayyah, dari kabilah Tamim. Beliau bercerita kepada Rasulullah, "Rasulullah, saya dengan beberapa sahabatku suatu ketika berlayar di lautan. Kemudian kami diombang-ambing oleh ombak yang besar 3 hari 3 malam lamanya. Sampai kami pun kemudian terdampar di sebuah pulau," katanya. "Lalu kami bertemu dengan makhluk yang depan dan belakangnya buruk semua, sampai-sampai kami enggak tahu mana depan mana belakang. Lalu kami berkata, 'Kamu siapa?' Makhluk ini berkata, 'Saya Jasasa.' 'Siapa Jasasa?' Dia berkata, 'Hai kaum, udah enggak usah banyak tanya. Kamu segera pergi ke sebuah rumah ibadah di sana. Di sana ada orang yang sangat ingin bertemu dengan kalian.' Akhirnya kami pun bersegera pergi ke rumah itu. Kata Tamim, 'Aku melihat manusia yang belum pernah aku melihat manusia sebesar itu. Kaki dan tangannya diikat dengan apa? Rantai-rantai besi.' Lalu kami berkata, 'Siapa kamu?' Orang yang besar yang berkata, 'Kabarkan dulu kepadaku siapa kalian.' Kemudian kami berkata, 'Nahnu qaum min al-Arab,' kami dari Arab. Kemudian orang besar ini berkata, 'Ma fa'ala Muhammadun wa ashabu?' Lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya? Kata Tamim, 'Dia sudah hijrah ke kota Madinah dan menguasai kabilah-kabilah sekitarnya.' Apa kata Dajjal? 'Amma law annahum ittaba'uhu lakana khairan lahum.' Kalaulah mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka." Dajjal yang ngomong. Ya. Kemudian kami berkata lagi, "Lalu siapa kamu?" Orang ini berkata lagi, "Kabarkan dulu kepadaku. Apakah pohon-pohon kurma yang ada di negeri Baisan masih ada? Tentang apanya? Masih berbuah apa tidak?" "Masih." Kemudian Dajjal bertanya lagi, berkata, "Suatu ketika nanti pohonnya tidak akan berbuah lagi." "Bagaimana dengan mata air Zughar?" Kata Tamim, "Tentang apanya? Airnya masih ada." "Masih." Kata orang ini, "Nanti airnya akan habis." "Bagaimana dengan Danau Tobariyah?" Kata Tamim, "Tentang apanya? Airnya masih ada." "Banyak." Kata orang ini, "Nanti akan kering. Apabila nanti itu semua telah terjadi, aku akan tidak keluar. Aku adalah Dajjal." Jadi Dajjal itu sudah ada di zaman Rasulullah. Dan kelak ia akan keluar di akhir zaman, di sebuah tempat namanya Asfahan. Asfahan itu sekarang bagian dari Iran. Ya. Isfahan. Ibu-ibu sekalian, tuh lihat ya, Dajjal saja mengatakan kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka, lebih buat mereka. Itulah yang menjadi sebab kami masuk Islam. Iya. Yang menjadi sebab kami masuk Islam gara-gara perkataan Dajjal itu. Dia segera pergi pulang ke negeri Arab, datang ke kota Madinah, dia masuk Islam karena kami tadinya orang Nasrani. Kemudian dia masuk Islam dan dia pun menceritakan tentang kisah. Bahkan ada sebuah riwayat ibu yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, Al-Bazzar, dan hadis itu sahih. Dahulu kata Abu Hurairah, ada seorang di zaman Rasulullah, ada seorang penggembala domba kambing yang kehilangan kambingnya. Rupanya dicuri sama serigala. Dikejurnya serigala itu. Diambilnya kambingnya dari serigala itu. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba si serigala itu duduk. Lalu dia ngomong, bagaimana kamu hendak mengambil rezeki yang telah Allah berikan kepadaku? Kata si serigala. Si penggembala ini bengong. Hah? Ada serigala yang bisa ngomong. Apa kata serigala ini? Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih ajaib dari ini? Apa itu? Kata si penggembala kamu. Muhammadun Yathrib. Muhammad di negeri Yathrib sana. Ia membawa wahyu dari pencipta alam semesta. Si penggembala itu segera pergi ke Yathrib, ke kota Madinah. Dan ternyata bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terorat ia pun menceritakan tentang kejadian itu. Kata Rasulullah, sungguh demi Allah, kelak nanti di suatu zaman binatang-binatang buas akan berbicara kepada manusia, bahwa orang-orang sebelum mereka mendustakan ya firman-firman Rabb-nya. Nanti Pak, sebagai ulama mengatakan itu nanti di zaman Nabi Isa turun, nanti singa, binatang-binatang buas akan berbicara kepada manusia. Ibu pergi ke taman safari si mengomong. Tapi subhanallah, Pak, serigala itu berkata begitu. Apa kata serigala? Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih mengagumkan dari ini? Muhammad di Yathrib membawa wahyu dari pencipta alam. Subhanallah. Iya. Dan memang subhanallah Pak, syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah memang benar semuanya. Semua yang Rasulullah kabarkan terjadi, ya tidak? Kalaulah Rasulullah Nabi palsu, pasti yang Rasulullah kabarkan tidak akan terjadi. Tapi semua yang Rasulullah kabarkan berupa tanda-tanda hari kiamat terjadi semuanya. Di antaranya Rasulullah mengabarkan, inna baina yadayhi sa'ah, di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, akan munculnya api dari negeri Hijaz yang saking besarnya api itu menyinari punuk-punuk unta yang ada di Busra, di Syam. Dan ternyata itu terjadi pada tahun 654 Hijriah, di zamannya Imam Nawawi. Iya, itu keluar dari Harrah Syarqiyah di kota Madinah. Subhanallah, benar terjadi. Ketika Rasulullah mengabarkan satu qatiluna qauman siwaral ayun, kalian nanti akan memerangi suatu kaum yang matanya sipit, hidungnya pesek. Ya. Mereka akan membunuhi kalian di awal kali pertama. Kemudian setelah itu kalian akan memukul pundur mereka. Ternyata benar terjadi seperti apa yang Rasulullah kabarkan. Bahwasanya Rasulullah apa itu yang dimaksud tentara Tatar. Di mana tentara Tartar mengalahkan kaum muslimin Mongolia itu. Di mana kota Baghdad jatuh di tangan kaum Tartar sampai 3 juta kaum muslimin disembelih habis. Yang kemudian selama ya 2 abad atau 3 abad lamanya ia menguasai negeri-negeri Islam. Yang kemudian dipukul mundur di zaman Syekhul Islam Taimiyah. Ya, dalam sebuah peperangan yang sangat dahsyat namanya Ainul Jalut. Itu sebuah peperangan yang sangat bersejarah dalam Islam. Masalahkah Rasulullah? Ya, ketika Ummu Sulaim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, waktu itu Rasulullah sedang tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Tiba-tiba Rasulullah bangun dan tertawa. Aku bermimpi, kata Rasulullah, umatku nanti akan berperang di atas lautan. di atas perahu-perahu bagaikan ia raja-raja. Kemudian Rasul tidur lagi. Setelah itu bangun tertawa lagi. Aku melihat umatku akan berperang di atas lautan bagaikan ia mulukun alal asyirah. Lalu Muslim berkata, wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk dari mereka. Ya, engkau masuk dari mereka. Ternyata benar. Di zaman Yazid bin Muawiyah, itu tentara pertama yang berperang di atas lautan. Dan ternyata, kata Rasulullah, benar, engkau termasuk ya, generasi pertama yang ikut perang. Muslim ikut. Ya. Benar yang Rasulullah kabarkan kan? Terjadi yang Rasulullah kabarkan kan? Terjadi. Makanya itu semua menunjukkan akan sidqun nubuwah, kebenaran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Masyaallah Pak, sampai hari ini Pak, berita-berita yang kita dengar tentang orang-orang barat yang menemukan kejadian-kejadian yang ternyata semua pembenarannya ada dalam Al-Qur'an, membuat tercengang mereka. Iya. Itu menunjukkan bahwa risalah Rasulullah memang benar hak. Makanya Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami itu di ufuk timur dan barat dan bahkan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sampai jelas kepada mereka bahwa Al-Qur'an itu hak. Benar. Maka kita mengikuti Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah yang Rasulullah kabarkan berupa tanda hari kiamat itu benar, berarti hari kiamat memang benar, Pak. Dan itu pasti terjadi. Apa persiapan kita menuju kiamat kalau begitu? Maka taatilah Rasul. Pelajarilah sunnah-sunnah Rasul. Jadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan kita. Rasulullah sebagai uswah suri tauladan kita. Ya, kita berusaha akal Islam azakumullah menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah. Atsaniyah, yang kedua, kata beliau. Sudah jam 5 lewat. Mau buka tanya jawab enggak? Hah? Enggak usah. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. Bahwa Allah tidak ridha untuk dipersekutukan bersama Allah seorang pun juga dalam beribadah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang sudah memberikan berbagai macam kebutuhan kepada mereka, tahu-tahu manusia beribadah kepada selain Allah. Siapa yang tidak marah? Allah pasti marah. Coba kalau antum punya pembantu, itu sudah berbagai macam fasilitas antum sediakan, sampai kamar, rumah, fasilitas semua sudah sediakan nih. Tahu-tahu kerjanya sama orang, kesal nggak Pak? Kurang ajar. Allah sudah menciptakan kita berbagai macam fasilitas di dunia sudah banyak, sudah tersedia semuanya. Apa yang tidak ada? Ada semuanya. Tahu-tahu beribadah kepada selain Allah. Maka Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik, maksudnya orang yang mati di atas kesyirikan. Dan Allah masih mengampuni orang apa dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Dalam riwayat Muslim, Allah akan berfirman kepada penduduk api neraka yang paling ringan azabnya. Apa kata Allah? Ya abdi, أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا. Hai hambaku, bagaimana kalau kamu memiliki kekayaan dunia dan seisinya? Apakah kira-kira kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Si hamba berkata, na'am ya Rabb. Allah berfirman, طَلَبْتُ مِنْكَ أَمْوَنْ مِنْ هَذَا. Dulu di dunia aku minta kepada kamu lebih ringan dari itu. أَلَّا تُشْرِكْ بِي. Aku minta satu, jangan sekutukan aku. Fa'abaita illa syirk, tapi kamu enggan kecuali berbuat syirik. Maka tidak salah kalau Allah mengazab dia selama-lamanya, Pak. Karena syirik itu menyebabkan pelakunya selama-lamanya dalam neraka jahanam, bayangkan. Yang namanya selama-lamanya itu gak dibatasi dengan 1 juta, 2 juta tahun, Pak. Satu harinya di neraka itu sama dengan 50 ribu tahun. Gimana 1 juta tahun, 1 miliar tahun terus menerus la ilaha illallah? Syirik, makanya Nabi Ibrahim takut banget, Pak, untuk berbuat syirik. Khawatir. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budu al asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk apa? Menyembah berhala, ya Allah. Kalau Nabi Ibrahim saja khawatir, apalagi kita. Nabi Ibrahim itu imannya luar biasa, loh. Ya. Kita iman yang senang kemis begini, merasa pede, ah, saya enggak akan berbuat syirik. Subhanallah. Iya. Tidak, ya akhi. Ingat, dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Zina dosa, dosa. Riba dosa, dosa. Korupsi dosa, dosa. Tapi syirik jauh lebih besar dari itu semua. Orang yang mati dalam keadaan zina tapi dia tidak mempersekutukan Allah, masih ada kesempatan masuk surga? Masih. Tapi orang yang banyak berbuat kebaikan dan mati di atas kesyirikan, maaf. Allah berfirman, "Wa may yusyrik, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan ia masuk surga. Allah haramkan surga terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan-amalan yang banyak itu digugurkan oleh Allah. Allah berfirman, "In asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Kalau kamu mempersekutukan Allah, Allah akan batalkan amalan-amalan itu. Percuma, sia-sia, tidak ada manfaatnya amalan kita gara-gara kesyirikan. Makanya, Pak, Ibu, khawatir, kita harus khawatir dari yang namanya syirik ini. Iya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, syirik dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama syirik besar. Yang kedua syirik kecil. Syirik itu bukan kayak orang Sunda, ya. Ah, siapa syirik? Kalau syirik orang Sunda itu artinya apa? Iri hati. Ya. Kalau syirik dalam bahasa Arab artinya mempersekutukan Allah. Syirik ada dua macam. Yang pertama syirik besar. Dan ini bisa menjadikan pelakunya apa namanya kekal dalam api neraka kalau ia mati di atasnya. Syirik besar. Yang kedua syirik kecil. Dan ini membatalkan amalan yang terkena syirik kecil itu saja. Ya, dua-duanya penting. Yuk kita pelajari, Pak. Kita jangan terpengaruh sama kata-kata kecil, ya. Syirik kecil, ah, kecil. Kata para ulama, syirik kecil itu lebih besar dari dosa besar. Ya. Berat. Maka dari itu pelajari. Syirik besar, banyak macam-macamnya, banyak. Apa itu? Di antaranya ada 4 kesyirikan yang banyak dilakukan oleh manusia. Apa itu yang pertama? Syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Cinta itu bisa berbuat syirik dengan cinta? Bisa. Ya. Ini gue tahu tidak, Bapak? Kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia ini syirik apa? Syirik cinta. Syirik pertama kali muncul di zaman siapa? Di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Di zaman Nabi Adam belum ada syirik. Bahkan kata Ibnu Abbas, 10 generasi pertama dari anak Adam itu semua di atas tauhid. Satu generasi itu 100 tahun. Ya, berarti selama 1000 tahun dari semenjak Nabi Adam itu keturunannya itu semuanya di atas tauhid. Lalu datang kata Ibnu Abbas suatu kaum yang apabila orang solehnya meninggal dunia, sawwaruhum, digambar. Buat apa digambar? Sebatas ingin memberikan motivasi dalam ibadah. Setelah itu apa? Dibikin patung. Buat disembah belum, tapi sebatas untuk memberikan motivasi saja. Kemudian datang sebuah generasi yang tidak tahu menahu. Lalu setan berkata kepada mereka, dahulu bapak-bapak kalian menyembah patung ini, sembahlah. Terjadilah penyembahan, Pak. Nah, ketika itulah Allah mengutus Nabi Nuh. Dan di waktu itu ada 5 patung orang soleh yang terkenal, namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr. 5 patung ini, 5 patung orang soleh. Bapak dan ibu tahu, orang-orang musyrikin Quraisy pun cintanya apa syiriknya dari sisi syirik cinta. Orang soleh juga. Lata, orang soleh ternyata. Kata Ibnu Abbas, Lata itu tadinya seorang yang sangat soleh. Waktu hidupnya dia suka membuat makanan buat para jemaah haji. Makanya dalam bahasa Arab, Lata yaluttu sawiqan, artinya membuat makanan untuk jemaah haji. Nah, ketika sudah meninggal dunia, dibikin patung di atas kuburannya, Pak. Namanya Lata. Ya. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika ditanya, yang menciptakan langit dan bumi, Lata apa Allah? Allah. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 25. Walau in sa'atahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab apa? Allah. Allah. Orang musyrikin yakin tuh. Orang musyrikin Quraisy yakin. Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Tapi ketika ditanya, lantas kenapa kalian menyembah Lata? Apakah jawab mereka? Apa jawab mereka? Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah menceritakan. Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil wali-wali tandingan-tandingan selain Allah itu berkata, apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya ini, Pak, kesyirikan orang Quraisy. Minta syafaat kepada orang yang sudah mati di sisi Allah. Padahal orang yang mati sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Ya. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Makanya orang-orang Quraisy itu, Pak, ya, kalau ditimpa ombak besar lagi berlayar gitu, itu ditinggalin Latanya, Pak. Lupa udah sama Lata. Hanya berdoa kepada Allah saja. Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan dan ditimpa gelombang besar, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Segera mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan agama kepada Allah. Lupa sama Lata, lupa sama Uzza. Sementara sekarang kita di saat yang sedang genting mintanya ke kuburan. Mintanya kepada Syekh Fulan wa Fulan wa Fulan. Subhanallah. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi ini, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang macam-macam kesyirikan, syirik kecil dan syirik besar. Jadi kita buka tanya jawab. Silakan ibu-ibu atau bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah tidak berdosa Ustaz apabila membagi waris antara laki-laki dan wanita disamakan, karena alasannya sekarang di zaman persamaan hak laki-laki dan wanita? Ibu, bapak, saya mau tanya. Ketika Allah menurunkan ayat warisan, Allah tahu gak yang akan terjadi di masa depan? Allah tahu gak? Siapa yang mengatakan Allah tidak tahu yang akan terjadi di masa depan, lagi mengatakan Allah bodoh. Allah enggak tahu apa-apa. Allah enggak tahu. Ibu, bapak, yakin enggak Islam itu relevan untuk setiap zaman dan tempat? Hah? Sekarang saya mau tanya, kalau antum beli helm yang harus menyesuaikan alam antum atau kepala antum? Hah? Yang harus menyesuaikan itu apa? Helm apa kepala? Kepala. Masa kepala harus menyesuaikan helm? Salah kan? Helm yang harus menyesuaikan apa? Kepala. Kepala itu syariat, helm itu adat. Nah sekarang zaman dan tempat harus menyesuaikan dengan syariat. Nah kalau misalnya di suatu zaman menyimpang dari syariat, salah siapa? Yang salah ya mereka manusia yang menyimpang. Seharusnya mereka kembali kepada syariat Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menurunkan syariat kepada para nabi dan rasul, iya, tentu itu semuanya untuk kemaslahatan mereka. Baik, wanita yang menciptakan siapa? Hah? Allah. Laki-laki yang menciptakan siapa? Allah. Allah. Bukankah Allah menciptakan wanita dengan fisik yang khusus dan berbeda dengan laki-laki dari sisi kekuatan dan yang lainnya? Bukankah Allah Maha tahu? Bukankah Allah yang memerintahkan para wanita untuk tinggal di rumah-rumah mereka? Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna ya tabarruj ila tabarruj jahiliyah ya tibula." Wahai wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tapi masalahnya para wanita sekarang pengen emansi sapi. Oh, persamaan dong. Kalau laki-laki kerja, kami juga kerja. Laki-laki fitness, kami juga fitness. Ya. Akhirnya apa? Dari seluruh lapangan-lapangan yang harusnya laki-laki, di situ perempuan ikut campur tangan. Jadi yang salah siapa? Mereka. Kewajiban hamba adalah mentaati peraturan penciptanya. Saya tanya sama bapak, kalau pemerintah bikin peraturan, apakah kira-kira kita boleh melanggar peraturan pemerintah? Apa jadinya kalau ternyata bapak merambas lampu merah, stop sama polisi, sini-sini. Kenapa kamu merambas lampu merah? Pak polisi, saya mah peraturannya beda. Kalau saya berhentinya lampu hijau, Pak, bukan lampu merah. Itu peraturan siapa? Iya. Masa mau bikin peraturan sendiri? Ini dalam kehidupan manusia, Pak. Bapak-bapak yang pernah jadi militer, ketika berbaris-baris-berbaris, tata cara baris-berbaris saja harus berdasarkan referensi. Ya, tidak boleh menyalahi. Itu hukum manusia. Apalagi hukum Allah, pencipta alam semesta, yang lebih tahu tentang manusia. Seharusnya kita lebih taat kepada hukum Allah daripada hukum manusia, hukum adat manapun juga. Iya. Makanya ketika misalnya di Bali yang kerjalah perempuan, laki-laki di rumah. Ini hukum apa? Hukum adat. Sekarang apakah hukum adat lebih tinggi daripada hukum pencipta adat dan pencipta manusia maksudnya? Iya. Tidak bisa. Masa hukum manusia mengalahkan hukum pencipta manusia? Ini namanya manusia yang kurang ajar sama penciptanya, Pak. Iya. Tapi bumi ini milik siapa? Milik Allah. Tapi kalau ibu punya rumah, ibu punya apa? Ini rumah saya. Saya berharap semua yang tinggal di rumah sini mengikuti peraturan saya. Ini rumah saya. Iya. Kita terkadang bikin peraturan di rumah mungkin zalim, tapi Allah tak pernah zalim. Bumi milik Allah, yang menciptakan bumi Allah, menciptakan manusia Allah. Berhak dong Allah bikin undang-undang. Bahkan undang-undang Allah itu yang paling baik untuk manusia, karena Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Karena Allah ilmunya sempurna, sedangkan manusia ilmunya apa? Tidak sempurna. Makanya terkadang undang-undang selalu berubah. Terkadang ganti presiden, ganti undang-undang, karena menganggap presiden ini enggak sesuai nih. Sementara Allah ilmunya sangat sempurna. Ilmu Allah sangat mencakup segala sesuatu. Mana yang lebih kita ridhoi? Undang-undang buatan manusia yang bodoh, ataukah undang-undang buatan pencipta manusia yang sangat ilmunya sempurna, sedangkan manusia ilmunya sangat terbatas sekali. Terbatas. Ya. Hanya orang-orang yang berpikir yang bisa memahami itu ya. Apa hukumnya di dalam masjid membaca Al-Quran dengan suara keras sementara ada orang yang sedang sholat sunnah? Dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis itu sahih, bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid. Ternyata didapati para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah, setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Fala yajhar ba'dukum 'ala ba'd. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya atas yang lain. Makanya kalau kita di masjid baca Quran jangan keras-keras, kalau ada orang lagi sholat ganggu. Kita aja ya, dalam masalah ibadah itu harus saling menghormati. Dia sedang sholat, Bapak baca Quran. Hormatilah dia yang berusaha untuk khusyuk gara-gara Bapak salah terus bacaannya. Ya. Baca walaili idza yaksha wan nahari idza tajalla, tahu-tahu nyambungnya kesabihis. Gara-gara Bapak jadi baca Quran, khusyuk jadi. Kasihan, Pak. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan jangan mengganggu satu sama lainnya. Tidak boleh. Saya pernah mendengar dari teman bahwa dosa yang paling besar bukan syirik, tapi berbicara agama tanpa ilmu. Karena berbicara agama tanpa itu, ilmu itu berakibat rusaknya umat. Tetapi kalau dosa syirik kan diri sendiri tanpa berefek kepada orang lain. Bapak, memang ada ayat yang menunjukkan itu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, ya, kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghairi al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bi sultan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahisha dan dosa dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan ilmunya padanya. Kemudian Allah menutup, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Apakah berarti berkata atas Allah dengan tanpa ilmu itu mutlak lebih besar daripada dosa-dosa syirik? Kata para ulama, kenapa Allah menutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu? Karena berkata tanpa ilmu itu sebab segala macam kerusakan. Munculnya syirik karena berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam maksiat karena berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam penyimpangan karena berkata tanpa ilmu. Ya. Namun untuk hak kita dengan Allah, yang paling besar itu apa? Syirik. Karena itu hak Allah yang paling besar untuk diibadahi. Ada seorang muslim memaksakan dirinya ingin jadi imam walaupun bacaannya tidak tartil dan terbata-bata. Sementara makmum ada yang lebih mahir bacaannya, makharijul hurufnya juga bagus. Apa sah ya sholat berjamaahnya? Ya sah. Rasulullah Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda mengenai para imam, yusalluna laku fa'in asabu falakum walakum wa in akharu falakum wa alaihim. Mereka akan sholat mengimami kalian, Jika sholat mereka benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Jika sholat mereka salah, kalian dapat pahala, mereka dapat dosa. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh imam tidak pengaruh kepada makmum. Tapi imam siap-siap aja nanggung dosa. Ya, pengen jadi imam. Padahal bacaannya aja masih ancur-ancuran. Baca ijazul jim semua, ijazul jiradil al-fujil jalan. Ini kok jim semua? Ya, artinya apa? Enggak takut dia berbuat dosa. Yang berdosa siapa? Imamnya. Imam yang berbuat dosa. Makanya kita-kita ini sebelum menjadi imam, jangan yang kita pikirkan, wah biar kelihatan hebat, jangan. Yang kita pikirkan, saya siap enggak menanggung dosa? Apa keilmuan saya? Makanya Rasulullah menyebutkan tentang imam itu siapa? Ya ummukum, aqra'ukum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling hafal Al-Quran. Ya. Kalau dalam masalah hafalan sama, maka yang paling berilmu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suami saya kerja di bank konvensional, Ustaz. Bagaimana harusnya sikap saya kepada suami? Apakah menyuruhnya mencari pekerjaan yang diridhoi oleh Allah? Terima kasih. Betul, Ibu. Namun yang perlu Ibu kuatkan adalah akidahnya dulu. Akidahnya dulu. Kata Aisyah, adalah ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalau yang pertama kali turun jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kenapa? Akidah belum kuat. Jadi gimana dong Ustaz? Suaminya suruh ngaji dulu, Bu. Bawa ngaji. Ya, perkenalkan dia tentang Allah, tentang syariat, tentang tujuan hidup kita di dunia untuk apa. Bahwa kita akan meninggal dunia. Setelah dia yakin betul, baru sampaikan, Mas, Mas sadar enggak bahwa ternyata kerja di bank konvensional itu ternyata gajinya enggak boleh, Mas. Ini ada fatwa MUI-nya. Ini ada fatwa ulama-nya. Gimana ini, Mas? Ternyata selama ini usaha kita tidak halal, Mas. Saya merindu loh, Mas. Makanya seadanya aja yang penting halal, deh. Terkadang Pak, Ibu, ya, yang membuat suami itu maju mundur istrinya. Nanti saya nama saya makan istri saya pakai apa? Biasa dengan gaji yang gede, tiba-tiba duitnya jadi kecil. Jadi kepikiran. Padahal di situ kita harus punya jiwa qanaah. Ya. Maka dari itu Ibu, kuatkan dulu akidahnya. Sebab kalau dia sudah kuat akidahnya, insya Allah, ya, akan mudah buat dia untuk meninggalkan. Saya punya teman, dia cerita, tinggal dia di dekat rumah saya ke dia sekitar 5 kilo. Ya, suatu ketika dia menjemput saya untuk kajian, dia cerita, Ustaz, saya sedikit mau menceritakan tentang sejarah kehidupan saya. Gimana Pak? Pengen dengar nih kata saya. Saya ini alhamdulillah Ustaz, baru kemarin keluar. Dari mana? Bank Mandiri. Bapak kerja di Bank Mandiri sebagai apa? Sebagai GM, General Manager. Saya mau tanya nih yang pernah kerja di bank. Kalau General Manager tua, apa namanya? Gajinya berapa? Bang, ketika saya duduk di majelis ustaz, saya mendengar riba itu haram, kerja di bank itu haram. Bingung saya ustaz. Tapi alhamdulillah Ustaz, saya punya istri sangat mendukung sekali Ustaz. Dia bilang, "Mas, saya lebih suka, saya enggak masalah Mas penghasilan kecil asal halal. Asal kita dapat gaji yang halal." Akhirnya apa? Saya berusaha keluar, ternyata ditahan. Boleh kamu keluar tapi tanpa pesangon. Ya sudah, saya tinggalkan tanpa pesangon Ustaz. Tanpa pesangon, bayangin Bu, keluar tanpa pesangon dalam keadaan dia punya kedudukan yang tinggi sekali. Ya. Kemudian apa kata dia? Terus sekarang gimana Pak usahanya? Ya saya kembali kepada usaha dulu yang pertama sebelum saya jadi kerja di bank. Dulu saya pernah jadi kontraktor. Terus gimana Pak? Memang berat, berat sekali Pak. Saya dulu per bulan gaji bisa 50 juta lebih. Sekarang sebulan cuma dapat 1.5 juta. Aduh, saya pusing. Tapi alhamdulillah saya punya istri yang mendukung. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Alhamdulillah Pak, sedikit bisa yang halal, itu penting. Tapi subhanallah Pak, lama-lama dia terus menggeluti bidangnya. Sekarang alhamdulillah, ya, semakin menanjak usahanya itu, bagus. Rezeki ternyata tidak dari mana. Nah, kemarin sekitar 3 bulan yang lalu, ada seorang ibu-ibu telepon ke saya. Ustaz, saya ini ya baru sadar kalau kerja di bank itu gak boleh Ustaz. Sementara saya di kedudukan saya di bank ini sebagai presiden direktur, tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari saya. Saya yang paling tinggi di sini. Semua fasilitas saya miliki. Ketika saya mendengar kajian tentang riba, saya takut. Tadinya saya merasa ragu, masa sih riba? Ya. Setelah saya pelajari, ternyata riba. Ya. Tadinya saya masih tetap aja kerja. Pas saya baca ayat, ya kalau kalian tidak tinggalkan riba, maka bersiaplah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Saya langsung terkejut pada riba. Saya enggak siap Ustaz untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Langsung saya tinggalkan. Langsung saya ajukan pengunduran diri tanpa pesangon. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Tapi itu memang butuh apa? Akidah. Keyakinan. Ya. Keyakinan. Mohon diterangkan praktek sholat sesuai dengan diajarkan Rasulullah. Mas bisa ketemu beberapa kali pertemuan nanti ibu. Apa beda laki-laki sama perempuan? Beda. Dalam syariat, laki-laki dan perempuan pada asalnya tidak ada bedanya, kecuali yang membedakan dalam syariat. Ya. Di mana Allah menugaskan laki-laki ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki sebagai pemimpin wanita. Maghrib jam berapa ya? Sembilan menit lagi. Kalau begitu kita sampai sini saja dulu ya. Sambil persiapan menuju sholat maghrib. Soalnya bukan apa-apa, itu makanan dibagiin makanan itu 10 menit. Ya, terus.